banyak masyarakat di sini menanam kelapa. Dan setiap mereka menanam kelapa, itu kebun kelapa dibagi dua. Ini kebun kelapa saya bagi dua. Yang sebelah untuk makan, yang sebelah untuk hajar. Makanya dari awal itu pernah pergi haji, pergi haji, pergi umroh, pergi haji, pergi umroh, pergi haji, pergi umroh. Akhirnya dah. Dan dia satu lagi kan, kawin lagi. Tiga.

dia bisa sujud dia berapa ya? Dia nanti itu bulan dia mau. Kaya ini kata dia. Hai, kau kaya-kaya. Kau kaya bukan mobilmu besar. Kau kaya bukan dengan motormu mewah. Kau kaya bukan dengan jammu mahal. Tapi kalau kau kaya, gunakan hartamu untuk menyampaikan hamba-hamba Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Syarat wajibnya mampu. Ini sekarang banyak orang ngaku susah, tak mampu. Bapak kok enggak berangkat haji? Kenapa enggak umroh? Saya belum mampu Pak Ustaz. Tapi ini mobilnya mahal, kredit. Rumah 2M kredit. Rumah 2M 2 miliar, 2 kali minjam. Mobil mewah, luar biasa. Tapi semuanya kredit. Tidak baik menjadi orang nampaknya kaya tapi penuh dengan hutang. Di rumah itu semuanya kredit. Panci pun kredit. Yang lunas cuma istrinya aja. Itu karena Pak Kuang melarang kredit. Waktu pas latihan, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Kata Pak Kuang harus cash. Na'udzubillah. Oleh sebab itu mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mampu. Empat. Rukunnya ada lima. Mudah saja mengingatnya. Berniat, tawaf, sa'i, ta'allul, tertib. Niat dari miqat. Labbaikallahumma umrah. Tawaf 7 putaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sa'i Safa, Marwa, Safa, Marwa, sampai Marwa, gunting rambut. Ta'allul, cukur rambut. Tartib artinya berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Tidak berurutan. Atau masuk ke masjid langsung gundul aja. Mana tahu dia diajak orang, dia kebetulan kerja di perusahaan. Sebetulnya dia enggak mau pergi umroh, atasan maksa, ayo umroh. Sampai ke sana ngelihat tawaf panas, wah, dia duduk aja, pura-pura ngilang. Habis itu guntingnya rambutnya. Tidak sah. Mungkin bosmu tidak tahu. Mungkin grupmu tidak paham. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Ada namanya miqat. Masuk ke kota Bandung terserah. Mau datang dari Bogor, mau datang dari Jakarta, mau datang dari mana-mana. Ustadz kemarin datangnya dari mana? Kertajati. Turun naik pesawat Majalengka. Oh, lihat gurun pasir. Saya sangka ini udah di Afrika Utara. Dulu langsung ke kota. Sekarang dari Kertajati. Tapi masuk kota Makkah tidak begitu. Ada stasiun-stasiun. Kalau kebetulan datang dari arah Yaman, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Mesir di kiri atas, di atasnya Palestina, di sebelah kanannya Irak, di sebelah kanan bawah Persia, maka ini ada arah-arah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebetulan datang dari arah Yaman, berhenti di bukit, nama bukitnya Yalam Lam. Makanya nanti waktu naik pesawat terdengar kapten pesawat atau siapa itu pokoknya yang ngasih pengumuman itu lah. Thank you. All of our passenger. Thank you. Nah, maka tanya kawan sebelah, dia ngomong apa? Ente enggak bisa bahasa Inggris? Bisa, cuman mic-nya kurang jelas. Rupanya dia ngasih tahu kepada seluruh jamaah umroh, sekarang nanti 30 menit lagi kita akan melewati bukit Yalam Lam. Maka berniatlah di sana. Pakailah kain ihram ketika pesawat melewati bukit Yalam Lam, berniat dari atas. Labbaikallahumma umrah. Sampai ke Makkah, sampai ke Jeddah. Kemarin Pak Ustaz kami berniatnya dari Madinah. Bagi yang berniat dari Madinah, itu dia sudah dianggap mukim di Madinah. Sudah 3 hari, 4 hari, 4 malam di Madinah. Maka berniatnya tidak dari Yalam Lam, orang yang dari Madinah berniatnya di tempat namanya Zulhulaifah. Oh, Ustaz Somad enggak betul. Kemarin kami waktu di sana katanya bukan Zulhulaifah, namanya Bir Ali, nama lamanya Zulhulaifah. Nama sekarangnya Bir Ali. Ini banyak anak-anak muda sekarang. Nama ente siapa? Nama lama Ibrahim. Nama baru Bram. Nah, itu sebetulnya ada komanya. Bi'ru Ali. Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur. Ali sumur Ali. Tapi karena orang susah membaca Bi'ru Ali, sebenarnya Bir Ali. Kebetulan ada jemaah baru taubat. Begitu dilihat Bir Ali, ada juga bir bintang di sini ya. Itu artinya sumur, bukan minuman keras khamar. Sampai di masjid, sekarang sudah jadi masjid, Masjid Bir Ali. Mandi bersih-bersih pakai ihram, berniatlah labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah melaksanakan umrah. Kalau datangnya dari Mesir Pak Ustaz, datang dari Mesir naik kapal laut, nanti kapal lautnya berhenti, seluruh jamaah umrah dari Mesir berhenti sejenak, kita akan berniat. Nama tempat berhenti itu namanya Juhfah, tapi nama sekarangnya Rabil. Dulu Juhfah, sekarang Rabil. Kebetulan saya waktu sama seperti adik-adik dulu, mahasiswa waktu kuliah di Mesir, naik kapal laut dari terusan Suez. Dari Kairo 6 jam naik bis. 6 jam naik bis dari Kairo sampai ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam dipukul ombak, dihempas gelombang, melewati karang yang terjal. Pokoknya kalau dituliskan ketika cinta bertasbih atau tenggelamnya kapal Panderik. Wah, sampai. Kok Ustaz naik kapal laut, Pak Ustaz? Ya, biar lebih merasakan ini. Padahal intinya enggak ada duit. Naik pesawat ongkos $500, naik kapal laut $100 PP pergi pulang. Begitu dulu kami waktu mau kuliah. Kebetulan teman saya menulis cerita itu menjadi cerita yang indah. Judulnya Haji Backpacker. Oh, menarik luar biasa. Saya lihat itu di toko buku, Haji Backpacker dari Yogyakarta penulisnya. Teman saya waktu di Mesir dulu, Agung Irawan namanya. Haji Backpacker. Padahal dulu kami nyebutnya Haji Gelandangan. Hotel enggak ada, kamar enggak ada, makan enggak ada, naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tapi ternyata yang dulu menyakitkan sekarang menjadi cerita yang mengesankan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau sekarang kalian luar biasa sakit, sabar, tulis 10 tahun akan datang menjadi sesuatu yang ya menyakitkan juga. Insyaallah tabarakallah. Nah, begitulah kami dulu waktu masih kuliah, pergi ke tanah suci Makkah, lalu kemudian sambil beribadah, bekerja, panjang ceritanya. Saya ceritakan menetes air mata karena mengenang hutang belum lunas. Tawa mengenang hutang. Kalau datangnya dari Indonesia, Pak Ustaz, ini yang menjadi masalah. Di mana saya berniat? Kalau saya datangnya dari Indonesia, tapi tidak ke Madinah, langsung dari Jakarta, langsung ke Jeddah. Niatnya di mana? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan berniatnya di atas Bukit Yalamlam. Tapi masalah, karena dari Jakarta ke Bukit Yalamlam 9 jam. Pakai kain ihram 9 jam menggigil. Mana dia tahan? Masuk angin teruslah. 9 jam. Lalu gimana caranya? Pendapat yang kedua, pakai pakaian biasa dari Jakarta, dari Indonesia, dari Medan, dari Surabaya, dari Makassar. Nanti sampai di airport King Abdul Aziz Airport Jeddah, mandi, pakai kain ihram di sana. Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan ini menimbang memutuskan segala macam, maka dibenarkan miqatnya di King Abdul Aziz Airport Jeddah. Jangan ragu, jangan cemas masalah miqat tempat berniat. 7. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 66. Kalau kami gak tahan Pak Ustadz, ya gak apa-apa. Yang mau pulang silakan aja pulang. Saya biasa ceramah orangnya gak ada. Dua aja sama kamera. Di YouTube. Bagaimana kalau seseorang akan melaksanakan umroh tapi dia tidak pakai kain ihram? Dilewatinya tempat miqat ini. Nyelonong aja dia tiba-tiba masuk ke kota Makkah al-Mukarramah. Wa man tajawazal miqat. Siapa yang melewati miqat, stasiun tempat berniat duna ihram, dia tidak pakai kain ihram, wajaba alaihi dam. Maka dia wajib menumpahkan darah. Wajib dia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menyembelih seekor kambing. Hikmahnya apa? Bersedekah kepada fakir miskin. Di Makkah mana ada fakir miskin Pak Ustaz? Digali tanah bukan keluar air, minyak. Mana ada fakir miskin? Makanya daging-daging itu diserahkan penyembelihannya kepada Al-Rajihi Bank. Nanti pergi ke sana, mana tahu melanggar larangan-larangan ini, pergi ada konternya Al-Rajihi Bank. Bayar. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Inggris. I want to pay for a dumb pilgrimage Hajj or Umrah. Bahasa Inggris pun enggak lancar, Pak Ustaz. Bahasa enggak bisa, bahasa isyarat aja. Datang ke situ mbe. Kalau kebetulan 7 orang, 1 sapi, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kalau mau ngasih tahu, ini saya berdua dengan istri saya, Al-Baqarah An-Nisa. Kalau satu keluarga sama anak-anak, Ali Imran. Satu keluarga. Nah, begitu. Jadi jangan nanti kita mau bayar sama orang enggak jelas kena tipu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ketika kita ucapkan kalimat ini, pahalanya mengalir ke bank Nabi di makam. Bayangkan itu. Itulah kalau kita buat baik, dikenang orang kebaikan. 8. Apa makna ihram itu? Ihram artinya berniat masuk ke dalam ibadah. Niat masuk dalam ibadah sholat namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ente sholat apa tadi? Sholat maghrib. Niatnya di mana? Di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Sholat isya 4 rakaat. Jadi makmum lillahi ta'ala ngadap kiblat. Allahu Akbar. Orang NU dilafazkan di mulut, usolli fardol isya arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi persis dengan Muhammadiyah, enggak dilafazkan di mulut, cukup di hati. Allahu Akbar. Ente, saya dua-duanya enggak tahu saya. Berarti enggak sholat. Enggak usah kelahi. Yang melafazkan kebetulan dia ragu. Ragu hatinya bimbang. Allahu Akbar. Ente sholat apa tadi? Sholat apa ya? Maka untuk menguatkan hatinya, dilafazkannya di mulut. Usolli fardol isya arba raka'atin. Dulu antara anak muda Persis, anak muda Muhammadiyah dengan anak muda NU kelahi masalah usolli ini. Kata anak muda NU, mesti pakai usolli. Kata anak muda Persis Muhammadiyah, enggak perlu pakai usolli. Sekarang alhamdulillah sudah enggak ada kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jangan dipertentangkan karena ini masalah khilafiyah-khilafiyah. Yang penting ada niat. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir itu. Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali niatnya sebelum takbir. Sebelum takbir dia niat dulu. Baru diangkat takbir. Maka takbirnya pendek aja. Dengar tuh takbir Masjidil Haram. Allahu Akbar. Pendek aja. Karena dia niat. Tapi kalau yang mazhab Syafi'i panjang. Allahu Akbar. Kalau niatnya di dalam takbiratul ihram, sah. Kalau niatnya sebelum takbiratul ihram, sah. Yang masalah setelah takbiratul ihram baru berniat. Ujuk-ujuk habis cek-cek HP segala macam masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Maghrib apa isya ya? Ah, isya aja. Kalau puasa niatnya kapan? Niat puasa besok puasa tasu'a tanggal 9, asyura tanggal 10. Besok puasa sunat misalnya nih. Mahasiswa lupa beli nasi bungkus malam ini. Lupa beli nasi padang. Tiba-tiba besok bangun sholat subuh, habis itu jam 8 dia tidur, jam 7 pas bangun lagi buka dompet uang gak ada. Wah kalau gitu puasa aja lah, sah. Walaupun gak sahur, walaupun gak niat, sah. Selama dari azan subuh ke jam 7 itu gak ada makan apa-apa. Jadi gak bisa juga udah 2 batang, ah puasa aja lah. Itu gak bisa. Tapi kalau puasa wajib, puasa wajib mesti ada niat sebelum azan subuh. Bagi yang NU, yang Al-Wasliyah, yang Perti, Nahdlatul Wathon, dilafazkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati. Bagi yang tidak melafazkan niat, dalam hati saja. Dah. Puasa. Itu beda niat puasa wajib dengan puasa sunat. Puasa. Kalau umroh ini niatnya di mana? Nah, ini dia. Niat umroh adalah ketika memasuki ibadah memakai kain ihram di tempat itu. Lafaznya pendek saja 3. Labbaikallahumma umrah. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah, umrah, aku sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Setelah itu masuklah dalam ibadah umrah. Berlakulah, tidak boleh pakaian berjahit. Ini pakai yang ada jahit, tidak boleh. Selembar kain di bawah, selembar di atas, pakaian kematian. Tidak boleh menutup kepala, kepala harus dibuka. Harus dibuka. Harus dibuka. Saya mau melihatkan bahwa saya enggak gundul. Melafazkan talbiyah. Setelah masuk dalam ibadah umrah, mulut jangan ngomong-ngomong yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Kalau saya yang bimbing jamaah umrah gitu, keras. Labbaik Allahumma labbaik. Datang jamaah dari Jawa Barat. Ustaz, kasar atuh. Dari Sumatera ya? Iya, langsung dia yang bimbing. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lembut-lembut orang Sunda. Lembut. Jadi kalau kita nanya, di mana Masjid Al-Furqan? Di sana atuh akan. Oh, Mbak kalau tempat saya di mana? Sana, pergi sana, sana, sana. Orang Jawa Barat ini lembut-lembut. Kalau kakinya diinjak, kakinya Mas punten, mangga, padahal banyak buah, mangga aja disebut. Mangga. Kalau tempat saya, mana mata kau, kaki itu. Tapi kita semuanya adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam macam-macam suku bangsa, tapi tetap satu jua. Nah, baik yang talbiyah kasar maupun lembut. Kalau saya memang keras, kasar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. tapi kasarnya itu untuk membangunkan orang tidur. Ini mobil pakai AC, jalannya tol, gak ada belok-belok, terus aja. Lagunya slow. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Datanglah saya, labbaik Allahumma labbaik. Tapi banyak orang salah paham. Ketika saya bersuara keras, dibilangnya saya ustadz aliran keras. Tidak, saudara. Lembut. Kalau tak kau percaya, bukalah dada. Kan kau lihat namamu di sana. Ada gambar-gambarnya. Ini gambar. Ini gambar orang pakai kain ihram. Bukan gambar hantu. Banyak orang ini ya, betul salah paham. Nah, sunat-sunatnya apa? Sunat hari Jumat motong kuku. Sunat artinya dilaksanakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Sifatnya anjuran. Dilaksanakan baik. Merapikan diri sebelum mandi. Oh, rambutnya potong. Bulu hidung yang panjang, potong dulu. Karena nanti khawatirnya setelah masuk ihram, muncul dia keluar. Muncul dia. Ditarik. Ah, kena denda. Ah, potong kuku, bersihkan semua kuku, kemudian kumis, ngocok, ketiak, segala macam. Mandi, mandi bersih. Memakai kain ihram satu helai di atas dipraktikkan. Sholat sunat 2 rakaat, lalu kemudian pakai sendal. Jangan pakai sepatu. Pakai sepatu kena denda karena menutup aurat, aurat kaki. Terus menerus jangan putus. Labbaik Allahumma labbaik. Biasanya pembimbing paling cuma 10 menit. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Habis itu dia pun nengok jamaah semuanya loyo, dia pun berhenti. Ah, makanya kalau ada kawan di sebelah ngajak ngobrol, "Eh, gimana? Udah beli ceret kuning apa belum?" Gimana belum? Labbaik Allahumma labbaik. Jangan sampai di jalan itu cerita aib orang lain. Karena termasuk merusak ibadah umroh. Bersuara saat melafazkan talbiyah tidak terlalu pelan, tidak pula terlalu kuat. Slow. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diikuti oleh ramai. 11. Apa arti talbiyah itu, Pak Ustaz? Talbiyah artinya menyambut panggilan. Kalau saya manggil mahasiswa, Kemri. Kebetulan ada mahasiswa namanya Kemri. Ente siapa nama? Kemri, Pak. Loh, itu kan nama sedan Toyota. Saya kebetulan lahir 17 Agustus. Jadi Kemri kemerdekaan Republik Indonesia. Cinta NKRI. NKRI harga mati. Kemri sini. Ya, Pak. Kalau orang Indonesia, ya Pak. Tapi kalau orang Arab, ya Abdul Somad. Hey Abdul Somad. Jawabannya, labbaik. Labbaik, aku sambut panggilanmu. Kalau bahasa kampung saya, hey Abdul Somad, I am coming, sir. Jadi arti labbaik itu artinya, aku datang ya Allah, menyambut panggilanmu. Orang yang datang itu dipanggil. Yang manggilnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada di Makkah itu namanya Bukit Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Qubais. Dipanggilnya lah ketika itu ruh Abdul Somad. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada sumsum, belum ada tulang. Yang ada hanya ruh Abdul Somad. Dipanggil Nabi Ibrahim, ya Abdul Somad. Saat itu ruh saya menyahut labbaik. Maka setelah bertemu ruh dengan jasad, masuk ruh ke dalam jasad Abdul Somad. Sekaranglah baru dia menyahut. Setelah 3000 tahun lamanya dipanggil, makanya bergetar, merinding. Kenapa? Karena itulah panggilan ruh yang pertama setelah bertemu dengan jasad. Saat itu dia katakan, labbaik Allahumma labbaik. Yang manggil siapa? Ibrahim. Yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa adzin. Adzan panggilan. Wa azin, panggil Ibrahim, panggil seluruh umat manusia supaya datang ke Makkah Al-Mukarramah. Wa azin fin nasi bil hajj, panggil mereka untuk melaksanakan haji dan umrah. Kalau sudah kau panggil, ya'tina min kulli fajjin amiqa, mereka akan datang kemari walaupun dari lembah yang sangat dalam. Bukan bohong, bukan hiperbola, terbukti sampai saat ini jamaah umroh tak pernah putus silih berganti. Jamaah haji kalau tidak dibatasi kuota meledak kota Makkah. Hanya 4,7 juta yang bisa ditampung oleh kota Makkah. Itulah makanya berpuluh tahun baru menunggu dan menanti. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih ramai dikunjungi daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Kemuliaan. Seandainya ayat ini tidak terbukti, mungkin kita sebagai orang Islam na'udzubillah, yang sekuler, yang liberal, yang rasionalis, apa ini ayat? Katanya kalau dipanggil Nabi Ibrahim datang, mana? Sepi-sepi aja itu Makkah. Tapi buktinya sampai ke Makkah memperlihatkan iman. Kerja tinggal, rumah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, uang habis, badan capek. Tapi tidak ada orang yang pulang umroh itu tobat. Tobat maksudnya tobat berhenti. Misalnya ditanya, Bapak gimana pengalamannya habis umroh? Tobat saya pergi lagi. Enggak ada. Semuanya pasti ingin lagi, berangkat lagi. Luar biasa. Begitulah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. 12. Saya akan berhenti pas jam 9. Sekarang jam 8.45. 15 menit lagi. Banyak-banyak doa supaya diberikan Allah kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana caranya setelah sampai di situ Pak Ustaz? Pakai kain ihram, lepaskan semua pakaian berjahit, yang perempuan tutup semua kecuali wajah dan tangan, kemudian salat sunat, kemudian berniat labbaik Allahumma umrah. Tapi katanya ada yang ngasih tahu ke kami, kiai kami niatnya panjang. Nawaitul umratu biha lillahi ta'ala. Bagus. Yang mau pakai niat panjang silakan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bagus. Tapi saya pakai yang pendek saja. Labbaika Allahumma umrah. Kenapa Ustaz pakai pendek? Pengalaman saya ngajar yang tua-tua, saya kasih nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ngangguk. Ulang lagi. Saya bukan ngejek orang tua, tidak. Karena yang saya ajar itu orang tua saya, tante saya, bibi saya, makcik saya. Kalau saya ngasih pelatihan, kita mau pergi umroh nih, cara niatnya labbaika nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lupa. Tapi kalau ini pendek saja, labbaika Allahumma umrah, selesai, berangkat. Saya sayang betul dengan almarhumah ibu saya Pak Ustaz, dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Ketika saya sampai di tanah suci, saya sudah melaksanakan umrah. Bolehkah saya melaksanakan umrah pahalanya dikirimkan, ditransferkan? Maka boleh. Enak aja bilang boleh, boleh. Memangnya Ustaz nampak pahalanya sampai ke kuburnya? Tentu masalah agama kita tidak bisa bicara menurut akal kita, tapi mengikut dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki, apa kata dia? Labbaik Allahumma subrumah, saya melaksanakan haji untuk subrumah. Nabi tanya, ente sudah haji apa belum? Belum. Ente hajikan siapa? Subrumah. Subrumah siapa? Saudara saya. Enggak bisa. Hajikan dulu dirimu baru hajikan saudaramu. Ini dalil bahwa ibadah haji sampai, dan haji sepaket dengan umroh. Kalau haji sampai untuk orang meninggal, maka umroh pun sampai. Tapi hati-hati jangan dikerjai calo. Dia ambil semua, ayo ini bayar sama saya, padahal dia tidak buat. Ada juga orang jahat Pak Ustaz, banyak Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya. Oleh sebab itu jangan kebaikan, ketulusan niat kita dikhianati orang jahat tidak baik. Kita laksanakan sendiri baik. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak sampai itu, laksanakan. tapi jangan kelahi hanya dalam masalah khilafiyah, tapi yang melaksanakannya pahalanya sampai sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melaksanakan untuk orang lain niatnya gimana Pak Ustaz? Labbaikallahumma umratan an fulan bin fulan. Saya laksanakan umroh untuk almarhum si fulan bin fulan. Kalau untuk teman saya yang masih kuliah di UPI enggak bisa. Karena masih hidup. Tapi saya ingin betul mengumrohkan dia, tunggu dia mati. Masih hidup enggak bisa. Apa saja yang terdapat di Ka'bah itu Pak Ustadz? Nah, ini saya jelaskan. Ada namanya Ka'bah empat sudut. Di sini Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Iraki. Kenapa disebut Iraki? Karena arahnya ke Irak. Hajar Aswad pojok sini, tempat mulai tawaf. Yang sini namanya Rukun Iraki karena mengarah ke arah Irak. Sedangkan ini disebut dengan Rukun Syami karena ini mengarah ke negeri Syam. Oh, negeri Paman Sam. Bukan, itu Amerika. Syam. Syam itu sekarang sudah jadi empat negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Yang sini disebut dengan Rukun Yamani karena mengarah ke arah Yaman. Hajar Aswad, Iraki, Syami, Yaman. Maka dimulai tawaf dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke Rukun Yamani, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada satu jamaah doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya sama jamaah lain, bapak kok doanya lain? Rupanya dia umroh sama istrinya, dua-dua ikut. Yang satu namanya Hasanah, yang satu Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah dua kali, Fatimah marah. Itulah makanya kalau doa itu kita paham. Saya enggak menyuruh ngapal isi doa. Yang penting paham saja secara keseluruhan. Yang penting substansi maknanya paham. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat baik. Wa qina azabannar, selamat dari api neraka. Hebatnya umroh, enggak ada rukun qauli. Salat ada rukun qauli. Rukun qauli artinya ucapan. Kalau tidak diucapkan salat batal. Fatihah. Kalau ada yang salat enggak pakai Fatihah, batal. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. NU, Perti, NW. Tapi kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, Persis Muhammadiyah. Kamu belum hafal dua-duanya, enggak apa-apa. Sah. Karena iftitah enggak wajib. Allahu akbar Al-Fatihah. Batal salatnya. Namanya Al-Fatihah, bacaannya bukan itu. Ada namanya tahmid, alhamdulillah. Ada namanya tasbih, subhanallah. Ada namanya takbir, Allahu akbar. Ada namanya tahlil, la ilaha illallah. Ada namanya istighfar, astaghfirullahalazim. Ini ada orang mabuk. Mabuk disuruh kawannya, istighfar itu bacaannya astaghfirullahalazim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sholat tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Siapa yang sholat Fatihahnya enggak benar, sholatnya batal. Haji, umroh enggak ada bacaannya. Makanya jangan takut berangkat karena enggak hafal. Saya sebenarnya duit ada Pak Ustaz. Terus kenapa enggak berangkat? Belum hafal bacaannya. Putaran 1, putaran 2, putaran 3 enggak usah dibaca. Andai mulutmu diam saja, mulut diam aja. 7 putaran diam, tawafnya tetap sah. Haji apa namanya? Haji diam. Umroh apa namanya? Umroh diam. Andai berangkat ke sana, ambil selasi ban, tempel mulut. Tulang baru dibuka, sah. Karena enggak ada rukun qawli. Tapi ya jangan keterlaluan lah. Paling enggak tasbih. Kalau saya pribadi tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan paksakan ngelihat buku, buku yang digantung di dada. Maksa ngelihat buku, enggak ngelihat di depan ada orang, akhirnya telungkup dipijak sama orang Afrika. Mati. Nauzubillah. Ini antara pintu Ka'bah, di sini pintu Ka'bah. Lalu kemudian di sini Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah jaraknya lebih kurang 2 meter. Ada tempat makbul berdoa namanya Multazam. Berdoa di Multazam. Cara berdoa di Multazam, tempelkan pipi kanan. Tapi ketika mau menuju Multazam itu, yakinkan mata dibuka, memang betul-betul menempel di dinding Ka'bah. Karena ada juga orang dia bilang, "Ustaz, tadi saya di sana, tapi kok basah ya? Rupanya belakang orang Afrika." Karena dia terlalu kusuk pejam mata. Yakinkan betul bahwa yang kau pegang itu adalah dinding Ka'bah. Berdoa, tangan diangkat, minta sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak bisa, Pak Ustaz, berdesak-desakan. Berdoa di dinding Ka'bah Multazam itu sunnah. Tapi sikut kiri, sikut kanan, nanduk ke depan, nendang ke belakang, kambing. Jangan menyakiti saudaramu. Karena menjaga kehormatan saudara sesama beriman adalah wajib. Jangan gara-gara mengajar yang sunat, kau injak-injak yang wajib. Maka berdoa saja dari jauh. Nanti adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, di samping Ka'bah itulah terdengar doa berbagai macam ragam bahasa. Saya kalau pergi umroh, saya dengar sesuatu. Oh, lihat mukanya, India. Macam-macam bahasa. Ayo dekat-dekat baru. Orang bahasa nonton film Tamil. Rupanya saudara kita dari dataran negeri India. Ada pula dari Cina. Ada pula macam-macam. Berdoa kita di samping Ka'bah. Lihat sebelah kanan putih seputih putihnya. Macam kulit telur ayam rebus dikupas. Lihat sebelah kiri. Seperti tempat merebus telur ayam. Saking hitam. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang putih tidak mulia karena putihnya, yang hitam tidak hina karena hitamnya, yang mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru abad 20 orang Amerika memuliakan orang kulit hitam. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela naik. Tapi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan iman tertinggi bukan pada orang berkulit putih. Ketika Nabi sampai ke Makkah, yang naik ke atas Ka'bah, yang memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal berkulit hitam. Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan, kampung namanya Nubia, kampungnya Bilal. Orang Nubia ini warna kulitnya cuma dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Tapi justru ini yang disuruh Nabi mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sampai-sampai orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu melihat ke atas, melihat Bilal azan. Apa kata dia? Dia belum masuk Islam waktu itu. Dia lihat, alhamdulillah bapakku sudah mati duluan sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan. Mereka tidak siap menerima orang hitam. Tapi masya Allah, tabarakallah, Bilal. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al Bilal, Bilal kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Bilal yang berkulit hitam, yang miskin, yang hamba sahaya, yang budak, didengar Nabi suara sendalnya dalam surga karena tidak pernah meninggalkan salat sunat setelah wudu. Salat sunat wudu. Hebat. Seandainya Nabi memanggil, Ali, aku mendengar sendalmu dalam surga. Maklum, Ali kulit putih, menantu Nabi, sepupu Nabi. Tapi yang masuk surga inilah berkulit hitam. Oleh sebab itu, yang hitam jangan merasa hina, yang putih jangan merasa bangga, karena semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Lama betul jam 9. Terakhir 16. Apa saja perbuatan yang wajib dilakukan saat tawaf? Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Di depan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Maqam artinya tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia berdiri di atas batu, kakinya itu membentuk tapak kaki seperti nginjak semen yang masih basah. Nampak tapak kaki ke arah Ka'bah. Sholat sunat di belakang maqam Ibrahim setelah selesai tawaf. Membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad sampai habis. Lalu kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad. Lalu kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Lalu kemudian setelah selesai tawaf, memperbanyak doa di Multazam. Dan kemudian meminum air zam-zam. Selesai tawaf, menghadap ke Ka'bah, minum air zam-zam. Baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Segarnya. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku apa kau tanya? Itulah 16 yang baru dapat kita bahas malam ini. Niat 66 yang dapat baru 16. Selanjutnya nanti akan saya bahas sendiri dengan kamera saja berdua, yang lain udah tidur semua. Saya berdua dengan kamera, lalu diupload di YouTube. Jangan lupa buka Ustaz Abdul Somad original. Abdul Somad official. Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa like and share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ada pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas sesuai kemampuan saya, hamba Allah yang mulia. Saya mohon maaf kepada guru-guru besar, profesor-profesor. Kenapa Ustaz ngomongnya cepat? Supaya enggak grogi. Karena di sini banyak ulama-ulama, guru-guru besar. Kalau saya ngomongnya pelan, hilang bahan saya. Maka saya buat cepat-cepat suara, saya buat kuat-kuat. Akhirnya selamat juga sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Masya Allah. Ini tidak ada bawa-bawa nama Islam. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi bahasa Arabnya luar biasa. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatanganmu. Hati kami lapang. Apa buktinya hati orang UPI lapang menerima kedatangan Abdul Somad? Disediakannya makanan banyak sekali. Sate, sop, ada pula hijau apa nih, saya tengok rupanya daun kates. Masya Allah, tabarakallah. Fulan dari kepulauan Manado. Masya Allah, jauh. Belum pernah saya ke sana. Bagaimana menurut Ustaz kalau kita mencegah memberantas LGBT tapi kita malah difitnah oleh pelaku dan hasil fitnahnya kita salah? Apakah kita mengarah melawannya, maju terus pantang maju terus lawan terus karena untuk menunjukkan kebenaran? Masa sama bencong takut? LGBT lawan terus. Anak-anak muda buat program namanya Gerakan Menobatkan LGBT. Undang Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Ajak LGBT-LGBT itu latihan karate, main sepak bola, baris berbaris supaya hilang hantu-hantunya. Di ruqyah panggil. Latihan tentara, latihan baris berbaris, latihan bela negara. Karena kalau tidak kita selamatkan ini, na'uzubillah. Ini salah satu azab yang disebutkan dalam Quran. Waja'alna 'aliyaha safilaha bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah naik kami naikkan ke atas. Wa amtarna alaihim biijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu, dengan tanah yang dibakar. Nauzubillah. Itu azab diceritakan dalam Al-Qur'an tentang kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari Sadum inilah Sodom. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Bagaimana aturan dalam bermazhab? Apakah kita harus konsisten ikut satu mazhab atau boleh ganti-ganti mazhab? Emang makanan ganti-ganti? Contoh ketika waktu pergi haji bawa istri, apakah kita perlu pindah mazhab dulu ke mazhab Hanafi? Kalau bawa istri tawaf, istrinya tetap digandeng, kain ihramnya lewatkan ke lengan, dan istrinya kan pakai mukena, enggak mungkin kena kulit. Kaki istrinya pakai kaos kaki. Tangan istrinya enggak mungkin dia pegang. Tawaf keliling bisa. Kalau kaki saya dipijak kaki jamaah perempuan dari India, orang India jarang pakai kaos kaki karena menurut mazhab Hanafi tapak kaki tidak aurat. Makanya kaki mereka tidak pakai kaos kaki. Diinjaknya kaki kita, injak lagi kaki dia. Jangan, gak boleh. Batalkah wudhu kita? Tidak. Karena saat tawaf itu kondisi darurat. Jadi tidak perlu pindah-pindah mazhab, tetap megang pakai mazhab Syafi'i. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan menurut mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi enggak batal. Karena menurut mazhab Hanafi aula mastumun nisa. Kamu bersentuh kulit dengan perempuan, makna sentuh kulit dengan perempuan kalau maaf jima, berhubungan kelamin baru batal. Kalau cuma sentuh kulit enggak batal menurut Hanafi. Menurut mazhab Maliki, sentuh kulit kalau nafsu batal. Kalau enggak nafsu, kamu tadi nyentuh istri, aku enggak nafsu. Dengan istri orang aku nafsu gitu. Na'udzubillah. Artinya apa? Dalam masalah mazhab saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Karena guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pindah-pindah mazhab namanya tatabbu' rukhas. Saya udah nikah Pak Ustaz. Terus perempuan itu kan bapaknya enggak setuju. Nikah enggak mesti pakai wali Pak Ustaz. Nikah enggak pakai wali sah. Enggak bisa. Saya pakai mazhab Syafi'i. Saya pakai Hanafi Pak Ustaz. Mazhab Hanafi enggak pakai wali sah. Oh. Waktu nikah pakai mazhab Hanafi. Datang hari raya kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ente enggak potong kurban? Enggak Pak Ustaz. Tapi mazhab Hanafi potong kurban wajib. Sunan muakkad. Saya mazhab Syafi'i sekarang. Waktu nikah pakai Hanafi karena pakai tak payah wali. Waktu giliran kurban belok. Ini namanya tatabbu' rukhas, nyari enak-enaknya aja. Padahal kita disuruh ibadah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh beribadah itu ikhlas. Bukan berkilah berkelit mencari-cari enak-enak aja. Perkara tahallul, bagaimana bila saat tahallul kita tidak punya rambut? Seperti ada namanya, cuman tak saya sebut. Nanti kalau saya sebut ramai lagi. Cuman kalau kita tahallul ternyata gundul. Ini pisau silet. Pisau silet dijalankan saja di atas kepala yang gundul. Gini kan. Udah, gitu aja tahallul. Walaupun rambutnya enggak ada, pakai isyarat aja. Ini pisau, pisau. Digini kan. Sudah cukup. Tapi bagi adik-adik yang rambutnya panjang, muqassirin, Muqassirin artinya potong pendek. Potong pendek, tinggalkan 1 senti. Allahumma ghafir lil muqassirin, ya Allah ampunkan dosa orang yang motong rambut pendek. Allahumma ghafir lil muhalliqin, ya Allah ampunkan dosa orang yang cukur habis. 3 kali Nabi baca, ampunkan dosa orang yang cukur habis, ampunkan dosa orang yang cukur habis, ampunkan dosa orang yang cukur habis. Datang sahabat, yang potong pendek ya Rasulullah, yang potong pendek juga. Jadi kalau mau bagusnya cukur habis. Oh lama Pak Ustaz, di sana cepat. Ada di luar masjid itu barber shop. Langsung masuk, buka, langsung dia tanya, halak kosor? Halak artinya cukur habis, kosor potong pendek. Ingat aja, kosor 2 rakaat zuhur, 2 rakaat kosor berarti potong pendek. Mana tahu nanti salah jawab, halak kosor? Dipotongnya habis. Ingat aja, kosor potong pendek, halak cukur habis. 15 rial buka mata hilang. Wah, cepat, karena mereka pakai mesin. Bagus, tapi perempuan tidak. Yang perempuan jangan potong pendek. Ibu pergi umrah potong pendek, suami gak ikut. Pas pulang kaget suami, loh kok ada ini hansip gitu. Perempuan hanya ujung rambutnya saja, di ujung rambut dipotong rata. Sebanyak apa rambutmu bersih. Hikmah dari tahallul itu adalah ketika pulang dari ibadah seperti bayi yang baru lahir keluar dari rahim ibunya, sebagaimana tumbuhnya rambut baru, begitulah keluar semangat baru. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa' illal jannah. Adapun umrah, wal umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa. Gelar apa yang diberikan kepada jamaah setelah melaksanakan ibadah umrah? Enggak ada. Orang yang sudah syahadat ada gelarnya? Mu'allaf. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mu'allaf, baru masuk Islam. Syahadat, salat, zakat, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Habis syahadat disebut mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang hatinya sudah jinak, sebagaimana binatang yang liar dijinakkan hatinya kepada Islam, mu'allaf. Maka disebut mu'allafati qulubuhum, hatinya dijinakkan, dilunakkan, dilembutkan. Salat, orang sudah salat, pernah enggak dipanggil, "Hei, Pak salat?" Enggak ada. Udah salat ya salat aja. Puasa juga tak ada dipanggil, Pak Ramadan. Zakat tak ada, Pak zakat. Tapi haji itu hanya panggilan. Sebenarnya panggilan Pak Haji itu malah di Mesir tidak mesti haji. Di Mesir asal tua dipanggil haji, haji, haji, haji, haji, haji, haji. Padahal belum haji. Itu panggilan kehormatan saja. Di tempat kita, di Maroko, di Mesir, di negeri-negeri yang jauh dari tanah suci, sebagai penghormatan sekaligus doa. Nah, jadi jangan terlalu bangga atau ini banyak nih pulang haji kalau enggak ditulis ha besar-besar enggak mau datang undangan. Bapak kok enggak datang kemarin? Surat undangannya salah. Benar, Pak. Hanya enggak ditulis pakai spidol. Nah, ini angkuh sombong. Jadi habis umroh itu bukan pada perubahan label titel nama, tapi perubahannya adalah pada perilaku ibadah. Setelah umrah makin khusyuk sholat, setelah umrah makin semangat sholat berjamaah, setelah umrah hilang angkuh sombongnya, karena dia sudah pakai pakaian jenazah kematian, hilang merasa diri besar, merasa hebat, karena semua seragamnya sudah dilepaskannya ketika dia sedang berada di depan Ka'bah, ketika dia sudah dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang punya perusahaan, modalnya pinjam dari bank konvensional, apakah harta yang didapatnya itu termasuk riba? Bagaimana jika hasil dari perusahaan itu untuk menafkahi istri dan anak ke dalam harta nafkah yang haram? Modalnya haram, maka hasilnya haram. Dalilnya mana? Naha Rasulullah SAW an tsamanil kalbi. Nabi melarang jual anjing. Maaf, bunyi hadisnya memang begitu, jual anjing. Anjing haram, jual anjing haram. Wa mahril baghi. Mahril bayi hasil prostitusi, WTS, PSK. Wahulwanil kahin hasil dukun, dukun-dukun, tobat. Ustaz enggak takut disantetnya? Masa takut? Sebanyak ini orang UPI mendoakan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. La haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kalau modalnya haram, maka hasilnya haram. Begitu kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat yang dilaknat tentang masalah riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan makan hasil riba kepada anak istrinya. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, orang yang menjadi saksinya saat transaksi. Kulluhum sawa, empat-empatnya kena. Maka beralihlah ke bank syariah. Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini bintang iklan bank syariah. Tidak terdaftar di manapun. Saya hanya mengajak umat untuk selamat daripada riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dari kubur seperti bangkitnya orang kerasukan setan. Satu. Dua. Makan riba, sepiring nasi dari riba berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung darah naik ke otak. Otak bagian depan tempat berpikir. Adik-adik kuliah berpikir pakai otak bagian depan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun berpikir isinya kotor. Kenapa pikiran kotor? Gara-gara diisi darah kotor hasil riba. Tiga. Sepiring nasi yang dimakan berubah menjadi darah, tulang, daging, sumsum. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram. Fannaru awla bihi, tempatnya api neraka jahannam. Empat. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yakbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti riya? Ente kenapa enggak sholat ke Masjid Al-Furqan? Takut Pak Ustaz. Takut apa? Takut riya. Enggak sholat ke masjid takut riya. Di kamar sekali-sekali Pak Ustaz. Gimana ini? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Masuk ke Masjid Al-Furqan. Kawan-kawan banyak lagi duduk-duduk. Mau tahiyatul masjid. Enggak jadi tahiyatul masjid karena takut dipuji orang, riya. Kalau gitu sholatlah biar dipuji orang. Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Yasin. Sholat sendiri ayatnya Yasin. Pas di kamar sendirian inna a'taina sama kul. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi yang benar bagaimana? Laksanakan sholat berjamaah, datang ke masjid, jaga hati dengan banyak-banyak beristighfar. Kenapa saat umroh dan haji kita bertawaf? Apa latar belakang diharuskannya kita melaksanakan tawaf? Ada tempat di atas namanya Allah bersumpah, wal baitil ma'mur, demi rumah yang ramai berkeliling. Malaikat satu hari 70 ribu. Buka tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Ma'ali. Satu hari 70 ribu malaikat berkeliling di atas Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam pernah melihat itu dengan mata kepalanya. Tapi kemudian ketika Adam turun ke bumi, rindu. Adam rindu ingin tawaf seperti malaikat di Al-Baitul Ma'mur. Maka Allah mewahyukan kepada Adam, bangunlah Ka'bah. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam alaihissalam. Tapi katanya yang bangun pertama kali Ibrahim. Ibrahim merenovasi setelah diratakan oleh banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. ada pada zaman Nabi Nuh, lalu kemudian saat banjir bandang hilang bangunannya, tinggal pondasinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya naik lagi ke atas, sempurnalah bangunannya. Maka Nabi Adam rindu melihat malaikat berkeliling setelah dibangun di bumi, tepat kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas Baitul Ma'mur, tepat jatuh pas di atas Ka'bah. Di atas malaikat berkeliling, di bawah manusia berkeliling, dan bumi berkeliling mengelilingi matahari dengan tasbih yang sama. Tiga makhluk berbeda melakukan ibadah yang sama. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, manusia mengelilingi Ka'bah, bumi mengelilingi matahari dengan putaran yang sama arah ke kiri, dengan tasbih yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau kita melihat meteor, makanya kalau kita mendengar petir, kita mengucapkan subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdih, maha suci yang makhluk-makhluk planet pun bertasbih. Ada buku ditulis oleh pakar astronomi dari Mesir yang bekerja di Inggris, namanya Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar. Cari webnya Nagar, Zaghlul An-Najjar, bahasa Arabnya Nagar. Dia menulis buku judulnya Tasbihul Kainat, alam semesta bertasbih, pokok-pokok kayu bertasbih, planet-planet bertasbih. Maka tawaf adalah ritual ibadah tua yang dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Adam alaihissalam. Bagaimana yang harus dilakukan jikalau kita sudah hijrah tapi sahabat kita tidak mempercayai kita telah hijrah dan tetap menyangka kita masih buruk seperti dulu? Tak perlu menunjukkan kepada manusia, kita hanya disuruh beramal, datang sholat berjamaah ke masjid, ikuti aktivitas kampus. Mahasiswa UPI, jangan lupa gabungkan diri dengan remaja Masjid Al-Furqan. Karena binatang hanya akan menerkam serigala, menerkam seekor kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Tapi kalau dia sudah berjamaah, maka insya Allah akan selamat. Wa minal ithnaini ab'adu, setan akan menjauh dari dua orang yang saling watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Mohon beri penjelasan tanda-tanda ibadah hajinya diterima Allah. Ada perubahan. Dulu sebelum berangkat ke tanah suci pelit. Setelah pulang umroh, alhamdulillah Pak Ustaz, Bapak itu baik. Dulu sebelum berangkat nyumbang 2000. Setelah pulang 2500. Dulu sebelum berangkat sholatnya telat. Sholat asar jam 2.45. Sholat zuhur terlambat, subuh jam 7.30. Anak saya alhamdulillah Ustaz Somad, sejak sering dengar pengajian Ustaz, kuliah di UPI Bandung, hebat prestasinya. Sholat duhanya pun pakai kunut sekarang. Rupanya sholat subuh jam 7. Na'udzubillah. Jadi setelah ibadah umroh ada perubahan. Perubahan bukan fisik. Ini banyak yang silap. Wah, ini nampaknya umrohnya diterima Allah ini. Kenapa? Pulang dari Makkah wajahnya putih, berseri. Rupanya enggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Perbaikan gizi. Apa orang yang terlebih dulu melakukan umroh wajib melakukan ibadah haji kemudian pergi umroh sekarang? Enggak ada duit berangkat haji, tidak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya takut umrah Pak Ustaz, karena nanti kalau udah umrah wajib haji. Kalau mampu wajib, kalau enggak mampu tidak wajib. Menabung, bekerja, store ONH, ikhlaskan kepada Allah. Sampai berangkat, enggak sampai, pahalanya sudah sampai. Hidup sudah susah, jangan bikin sulit. Apakah hukum pergi umrah yang dilaksanakan dengan sistem MLM, multi level marketing? MLM ini banyak bentuk dan cabangnya. Oleh sebab itu kalau datang agen-agen nanti menawarkan ayo berangkat teman-teman kami melalui sistem MLM, satu pertanyaan, tolong tunjukkan selembar secari kertas fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Ada, ikut, enggak ada, tolak. Kalau makanan, minuman, label halal dari MUI, tapi khusus untuk asuransi perbankan syariah termasuk multi level marketing. Kalau ada fatwa DSN ikut, kalau enggak ada jangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bismillah. Ustaz, saya ingin tanya, saya hendak saum Ramadan tapi saya lupa niat dan saya sahur pada saat malam, pada saat waktu sahur, sedangkan mazhab yang saya yakini tidak sah. Apakah saya merubah keyakinan mazhab lain saat itu juga? Tidak ada perbedaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Empat mazhab sepakat bahwa niat puasa wajib mesti sebelum azan subuh. Mau pindah mazhab mana? Empat-empatnya sepakat. Hanafi paling tua, Maliki nomor dua, Syafi'i nomor tiga, Hambali nomor empat, sepakat niat puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Besok ibu-ibu yang punya hutang puasa, adik-adik saya mahasiswi yang punya hutang puasa kemarin 7 hari, besok puasa Asyura Tasu'a, niatnya puasa qadha. Siapa yang puasa, maka otomatis dia dapat 3 besok. Pertama, qadha lunas 1 hari. Kedua, dapat puasa hari Senin. Ketiga, dapat pahala puasa Tasu'a. Tasu'a 9, Asyura 10. Maka besok niatnya satu saja, niat puasa qadha. Kalau niat puasa qadha dapat 3, tapi kalau niat puasanya puasa Muharram, puasa sunat, tidak dapat wajib. Niat puasa wajib dapat sunat, niat puasa sunat tidak dapat wajib. Satu lagi Ustaz, kajian ini apakah saya boleh minta foto bersama? Oh, sebanyak ini sampai subuh lah kita nanti. Kalau saya kasih satu yang lain tidak, saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sebanyak ini menuntut di padang mahsyar, lamanya masuk surga. Yang mau selfie dari jauh aja gini. Alhamdulillah selfie sama Ustaz Abdul Somad. Yang penting nampak pecinya. Saya bukan mengejek, bukan mengolok-olok, tapi karena keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, saya tidak mau menjanjikan lalu menimbulkan mudarat buat kita bersama. Yang penting ilmu ngaji berubah. Berhasilnya pengajian malam ini bukan karena ramai sampai 3 lantai, 1, 2, 3, tapi berhasilnya pengajian malam ini adalah adanya perubahan cara berpikir, cara bicara, cara merenung, dan cara beramal. Salah baca, salah ngomong, salah pikir, salah amal. Oleh sebab itu semua akan diminta pertanggungan jawaban. Inna sam'a, dengar benar, wal basar, pandang benar, wal fu'ad, pikir benar. Dengar benar, pandang benar, pikir benar, bicara benar, actionnya benar. Mudah-mudahan ngaji kita benar dan kita beramal dengan benar insyaallah. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Untuk yang baik-baik kita awali dengan tawassul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadhil jami'ah jami'atan 'azimatan wa mubarakah. Jadikan Universitas Pendidikan Indonesia menjadi universitas yang besar, megah, dan menjadi tempat pendidikan yang penuh berkah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan para mahasiswa-mahasiswa kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa serta kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna wa da'awanahum 'anil bala' wal waba' wal fahsya' wal riba' waz zina wal munkar. Selamatkan mahasiswa-mahasiswi kami, keluarga besar UPI dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Masjid Al-Furqan wa khususan ala hadhil jamaah.